السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di dan kita masih berada pada surat Tur ayat yang ke-22 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كتب الله تبارك وتعالى في كتابه دن كمي وأمددناهم دن memberikan bantuan kepada mereka, menambah karunia kami kepada mereka, kata Allah Jalla wa'ala, dengan buah-buahan dan daging-daging dari apa yang mereka inginkan maukan. Yatanaza'una fiha, mereka saling mengulurkan fiha di dalam surga ka'san, yaitu gelas. La lagwun fiha wala ta'thim, tidak ada kata dan kalimat yang keluar yang sia-sia padanya, dan tidak ada ucapan yang mengandung dosa. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, dan berkeliling di hadapan mereka anak muda seolah-olah mereka itu lu'un, permata yang tersimpan, lu'um maknun. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhi yatasa'alun, sebagian mereka saling sebagian mereka menghadap sebagian yang lain, saling berkhidmat, barakallahu fikum, yatasa'alun, saling bertanya-tanya, berbincang-bincang, barakallahu fikum, saling memberi minum, yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, mereka mengatakan sesungguhnya kami dulu di dunia bersama keluarga kami musyfiqin, dalam keadaan takut dari murka Allah tabaraka wa ta'ala. Famannallahu alaina, lalu Allah Jalla wa ala menganugerahkan kepada kami nikmat dan wawakana azab as-samum, dan Allah Jalla wa ala melindungi kami dari azab yang pedih atau yang panas. Inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya kami dulu hanya beribadah kepadanya, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha luas kebaikannya dan maha penyayang, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fadhakir, fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun, maka berikanlah peringatan, engkau dengan nikmat Allah, dengan nikmat Rabbmu, bukan tukang, bukan dukun, dan bukan pula orang gila. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raimal manun, ataukah mereka mengatakan bahwa engkau adalah tukang sihir, kami menunggu dengan itu raiban manun, kebinasaanmu. Kul, katakan wahai Rasulullah, tarabbasu, silakan kalian menunggu-nunggu, maka sesungguhnya aku, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, sesungguhnya aku dan kalian sama saling menunggu, menunggu datangnya murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa amdadnahum, amdadna ahlal jannati min fadlina al-wasi'i wa rizqina al-amimi bifakihatin min al-inabi والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون. الله جل وعلا berfirman, وأمددناهم, أي kami memberikan bantuan bagi penduduk surga, min fadlina alwasi', dari karunia kami yang luas, dan dari rezeki kami yang bersifat menyeluruh. Kami bantu, kami berikan tambahan, bantuan berbentuk buah-buahan dari anggur, kemudian delima, kemudian apel, wal watufah dan apel, dan berbagai macam bentuk buah-buahan yang lezat sebagai tambahan atas ma yataqawwatun, apa yang menjadi bahan pokok hidup mereka. Allah Jalla wa Ala menambah dengan berbagai macam bentuk buahan dan juga walahmim mimma yashtahun min kulli ma talabuhu washtahathu anfusuhum min luhumi tayri wa ghairiha. Demikian juga dengan daging-daging yang mereka cari dan yang dimaukan oleh masing-masing mereka dari daging-daging burung wa ghairiha dan selainnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wallah mim mimma yashtahun, yaitu daging-daging barakallahu fikum burung. Ya, kalau di dunia selera untuk makan daging burung tidak sama seperti kita makan daging sapi, kambing atau ayam, dan yang semisalnya. Ya, ternyata daging burung itu termasuk dalam makanan penduduk surga. Barakallahu fikum. Yatanaza'una fiha ka'san ay taduru kasatur rahiq wal khumur 'alaihim. Saling mengulurkan, yatanaza'una fiha, ai maknanya berkeliling gelas-gelas minuman yang lezat dan khamar atas mereka. Wa yata'atawnaha fima bainahum, mereka saling memberi minum di antara mereka. Wa tatufu 'alaihimul wildan al-mukhalladun bi akwabi wa abariq. Berkeliling anak-anak muda belia dengan gelas-gelas dan dengan ceret-ceret. La laghwum fiha wala ta'fim, ay laysa fil jannati kalamun laghu wa huwa alladhi la fa'idata fihi. Tidak ada di dalam surga ucapan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Wala ta'fim, dan tidak pula alladhi fihi ithmun wa ma'siyatun. Tidak ada ucapan, tidak ada perkataan yang mengandung dosa, yang padanya dosa dan kemaksiatan. Kalau demikian, kata beliau, wa idzan tafal amran sabata al amru tsalith wa huwa anna kalamahu kalamun tayyibun tahirun musirrun lin nufus mufarrihun lil qulub yata'ashuruna ahsana ishratin wa yatanadamuna atyabal munadama wa la yasma'una min rabbihim illa ma yukirru a'yunahum wa yadullu ala ridahu anhum wa mahabbatuhu wa mahabbatihi. Kata beliau, yaitu ucapan, kalau dua bentuk ucapan ini tidak ada, ucapan sia-sia tidak ada di dalam surga, ucapan yang mengandung dosa tidak ada di dalam surga. Kalau kedua perkara ini tidak ada, berarti tinggal yang sabit, yang ada adalah yang ketiga. Apa itu? Yaitu pembicaraan yang padanya salamun, keselamatan, ucapan yang baik, ucapan yang suci, ucapan yang menyenangkan jiwa, ucapan yang membahagiakan hati. Dengan semuanya itu, mereka bergaul dengan pergaulan yang terbaik. Mereka saling memberi minum dengan minuman yang terbaik. Mereka tidak mendengar dari Rabb mereka kecuali apa yang menyejukkan mata-mata mereka, menunjukkan keridhaan Allah Jalla wa'ala kepada mereka, menunjukkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Kata barakallahu fikum. Wa yatufu alaihim gilmanul lahum, ay khadamun syabab, dan tawaf berkeliling di hadapan mereka para pemuda-pemuda. Ka'annahum lu'lu'um maknun, seolah-olah mereka bagaikan permata yang tersimpan. Min husnihim wa baha'ihim yaduruna 'alaihim bil khidmati wa qada'i ashghalihim wa hadha yadullu 'ala kathrati na'imihim wa si'atihi wa kamali rahatihim. Kata beliau, mereka para pemuda-pemuda yang berkhidmat, yang mengelilingi mereka dengan membawa gelas-gelas dari dalam surga, bagaikan permata yang tersimpan. Karena bagusnya mereka, karena gagahnya mereka, mereka mengitari penduduk surga tersebut dengan khidmat, menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini menunjukkan betapa banyak nikmat dan betapa luas dan betapa sempurna istirahat mereka, ketenangan mereka, ketenteraman mereka. Barakallahu fikum. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap sebagian yang lain dengan saling sapa menyapa. An umuri dunya wa ahwaliha. Mereka saling bertanya-tanya, saling bertegur sapa tentang persoalan-persoalan dunia dan kondisi-kondisi mereka di dunia. Qalu, mereka mengatakan, fi dzikri bayanil ladzi awsalahum ila ma hum fihi minal hibrati wassurur. Mereka menjawab dalam rangka menjelaskan tentang perkara yang menyampaikan mereka ke dalam surga yang di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Apa kata mereka? Di saat mereka saling bertanya-tanya, apa sah yang kalian lakukan di dunia? Apa yang kalian perbuat dulu di dunia? Bagaimana kondisi kalian di dunia? Mereka menjawab dalam rangka menjelaskan perkara yang menyampaikan mereka ke dalam surga penuh kebahagiaan dan kesenangan. Apa kata mereka? Inna kunna qablu ay fi darid dunya fi ahlina musyfikin ay khaifin wajilin fatarakna min khawfihi adzunuba wa aslahna lidhalika al'uyuba. Kata beliau, dulu di saat kami berada di negeri dunia, di tengah-tengah keluarga kami, kami khaifin, kami dalam kondisi takut, kami dalam kondisi ketakutan, kami tinggalkan karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, kami tinggalkan dosa-dosa, karena takut kami di tengah-tengah keluarga kami dari azabnya Allah Jalla wa'ala, kami berupaya untuk memperbaiki aib-aib kami. Inilah yang menyebabkan mereka sampai ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala, hidup di tengah keluarganya dalam kondisi khaifin, dalam kondisi ketakutan, karena takutnya kepada Allah Jalla wa'ala, dia meninggalkan dosa-dosa. Karena takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia memperbaiki aib-aib. Barakallahu fikum. Setelah itu, famanallahu alaina bil hidayati wat tawfiqi wa waqana adzab as-samum ail adzab al-har asy-syadida harruh. Kata beliau, kemudian Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kami hidayah dan taufik. Dan Allah Jalla wa'ala menjaga kami, melindungi kami dari azab yang panas dan sangat panas. Inna kunna min qablu nad'u ay ayyaqiyana adab as-samumi wa yuwassilana ila an-na'imi wa hadha shamilun li du'a al-ibadati wa du'a al-mas'alati ay lam nazal nataqarrabu ilaihi bi anwa'il ibadat wa nad'uhu fi sa'iril awqat. Kata beliau, barakallahu fikum, sesungguhnya kami dulu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk melindungi kami dari azab yang pedih. Kami berdoa menyampaikan kami agar menyampaikan kami kepada nikmat-nikmat-Nya. Maka doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Ai, kata beliau, kami terus-menerus melakukan pendekatan diri kepadanya, ai kepada Allah tabaraka wa taala, dengan berbagai macam bentuk ibadat, dan kami berdoa meminta kepadanya dalam semua al-awqat, yaitu waktu. Barakallahu fikum, ada faedah yang diberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadatu. Ad-du'a adalah ibadah. Bagaimana barakallahu fikum? Doa adalah ibadah. Untuk memahami hadis ini, Al-Imam As-Sa'di menjelaskan kepada kita bahwa doa itu ada dua bentuknya. Yang pertama disebut dengan doa ibadah. Semua bentuk gerak-gerik zahiran wa batina, gerak-gerik lahiriah dan batiniah kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah doa. Kita duduk di majlis seperti ini, kita menyimak pembahasan ulama kita, barakallahu fi, ini termasuk doa yang disebut dengan doa ibadah. Kita melangkah dari rumah menuju Baitullah, melangkah itu adalah doa ibadah, barakallahu fi. Ketika seseorang membaca Al-Quran, orang barakallahu fikum ta'lim, ketika seseorang berkhidmat terhadap istrinya atau sebaliknya sang istri terhadap suaminya, atau sang al-ab dan al-um terhadap anaknya, semuanya ini adalah doa, disebut dengan doa ibadah. Bila doa ibadah ini diiringi dengan menengadahkan tangan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta segala-galanya yang kita butuhkan di dalam hidup, ini disebut dengan doa masalah. Dari kedua pembagian doa ini, maka jelaslah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, barakallahu fikum, dan semua bentuk doa ibadah itu adalah doa. Imani wa rahimakumullah jami'an. Ya, lo gimana kok saya berangkat ke masjid adalah doa kepada Allah. Mungkin kita akan bertanya, sampean berangkat ke masjid untuk apa toh? Untuk memenuhi panggilan Allah. Apa toh yang Anda maukan dari memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala? Cintanya, ridhonya, nilai darinya, lah itu doa. Walaupun barakallahu fikum tidak ada permintaan padanya, maka itu adalah doa yang disebut dengan doa ibadah. Ya. Ketika seseorang meminta apa yang dibutuhkan kepada Allah tabaraka wa taala melalui permintaannya, ini disebut dengan doa mas'alah rahimani wa rahim. Kemudian beliau mengatakan, innahu huwal barrur rahim, famin barrihi barrihi wa rahmatihi iyana anna nalana an analana ridahu wal jannata wa waqana sukhtahu wan nara. Termasuk dari keluasan kebaikan Allah tabaraka wa taala dan termasuk kasih sayangnya kepada kita, bahwa Allah jalla wa ala menganugerahkan kepada kita ridhonya dan surganya, dan termasuk kebaikan Allah jalla wa ala dia melindungi kita dari murkanya, marahnya, dan melindungi kita nerakanya. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan sifat Allah jalla wa ala al-bar ar-rahim. Kita langsungkan. Qala rahimahullah, ya'muru ta'ala rasulahu ayyudhakkiru an-nasa muslimahum wa kafirahum litakuma hujjatan 'ala adh-dhalimin wa yahtadi bi dhikrihi al-muwaffiqun wa alla yubaliya bi qawlil musyrikin al-mukadzibin wa adhiyatihim wa aqwalihim allati yasudduna biha an-nasa an ittiba'ihi ma'a ilmihim annahu ab'adun nasi anha. Allah jalla wa ala memerintahkan rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan kepada segenap lapisan manusia, muslim mereka dan kafir mereka. Tujuannya adalah agar hujjah Allah azza wa jalla tegak bagi orang yang berbuat zalim, dan akan berpetunjuk dengan peringatan Nabi alaihi salatu wassalam orang yang diberikan taufik oleh Allah jalla wa ala. Allah tabaraka wa taala memerintahkan rasulnya alaihi salatu wassalam untuk tidak peduli terhadap ucapan kaum musyrikin yang mendustakan, dan juga tidak mempedulikan gangguan-gangguan mereka, ucapan-ucapan mereka yang mereka menghalangi manusia dengan ucapan, dengan perbuatan itu, dengan gangguannya itu untuk mengikuti beliau. Bersamaan mereka mengetahui bahwa beliau alaihi salatu wassalam manusia yang paling jauh dari tuduhan mereka. Walihada nafa anhu kulla naqsin ramahu bihi. Oleh karena inilah Allah jalla wa ala menafikan setiap kekurangan yang mereka tuduhkan kepada beliau. Faqala fama anta bi ni'mati rabbika ai mannihi wa lutfihi, engkau wahai Rasul Allah tidaklah dengan nikmat darinya, kelembutan Allah jalla wa ala, engkau bukan seorang dukun, ai orang yang berhubungan dengan jin, yatihi bi khabari ba'dil ghuyub allati yadhumu ilaiha mi'ata kadibatin. Anda bukan orang kesurupan, orang yang dikuasai oleh jin. Datang informasi tentang perkara-perkara gaib yang dilumuri satu atau berita itu dengan 100 kedustaan. Anda ini bukan orang yang bekerja sama dengan bangsa jin, para dukun. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang bertanya, benarkah dukun itu kalau memberikan informasi? Bisa. Terkadang benar. Barakallahu fikum. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, satu kali benar akan dibumbuhi dengan 100 kali berdusta. Barakallahu fikum. Ini dukun. Akhlak dan tabiatnya dukun, ya pendusta. Barakallahu fikum. Nah, termasuk dari kedustaannya ini, ya, adalah satu, ketidakmampuan dia mengerti perkara gaib, mengaku. Salah satu sekarang langkah yang dilakukan oleh dukun ini, kerjasama dengan bangsa jin. Bangsa jin disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam berupaya untuk mencari informasi dari langit. Ya, untuk diinformasikan ke dukun. Terkadang mereka bisa mendengar sebelum samberan, ya, bintang mengenainya. Terkadang gagal, bintang lebih dahulu menyamber bangsa jin tersebut. Barakallahu fikum. Kalau suatu ketika dia berhasil mencuri berita dari langit, maka dia akan menambah dengan 100 kali berdusta. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasul Allah, dengan nikmat Allah, engkau bukan termasuk dukun. Wala majnun, tidak pula orang gila. Faqidun lil aqli, bal anta akmalun nasi aqlan wa ab'aduhum anis syayatin wa a'zamuhum sidqa wa ajalluhum wa akmaluhum. Engkau bukan orang gila, orang yang hilang akal, bahkan engkau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, paling jauh dari syayatin, paling tinggi tingkat kejujurannya, paling agung dan paling sempurna. Wa taratan yaquluna fihi innahu sya'ir yaqulu syi'ra walladhi ja'a bihi syi'run wallahu yaqul wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Terkadang mereka mengatakan, sesungguhnya dia adalah penyair, yang diucapkan adalah syair, yang dia bawa adalah syair. Wallahu yaqul, kami tidak mengajarkannya syair dan tidak pantas baginya untuk demikian. Natarabbasu bihi raibal manun, ay nantadhiru bihil mauta fayubtilu amrah wa nastariha minhu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah tukang syair, atau dan kami menunggu-nunggu kematiannya, kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian fayubtilu amrah, urusannya fayabtulu amruhu, lalu kemudian perkara yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu lenyap. Wa nastarih minhu, dan kita bisa beristirahat darinya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, kul lahum jawaban li hadzal kalam sakhif, tarabbasu ay intadhiru bi al maut fa inni ma'akum minal mutarabbisin natarabbasu bikum ayusibakumullah bi'adzabin min indi aw bi'aidina. Katakan wahai Rasul Allah, sebagai jawaban terhadap ucapan yang rendahan ini, tarabbasu, silakan kalian tunggu kematianku, silakan. Sesungguhnya aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersama kalian sedang menunggu. Natarabbasu bikum, kita tunggu Allah jalla wa ala menimpakan azab kepada kalian, min indihi, dari sisinya, atau azab yang Allah datangkan bi'aidina, melalui tangan-tangan kami. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Jadi ini barakallahu fikum, pembelaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min Rabbil Izzah subhanahu wa ta'ala terhadap tudingan dan tuduhan yang diarahkan kepada beliau oleh kaum musyrikin dalam kondisi mereka mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ya jauh dari apa yang mereka, atau tidak ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka tuduhkan. Barakallahu fikum. Ada pelajaran yang sangat berharga yang disebutkan oleh beliau, agar Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak mempedulikan mereka, tidak mempedulikan ucapan kaum musyrikin, tidak mempedulikan gangguan-gangguan mereka rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang mahal di dalam hidup, sikap tidak peduli ya terhadap gangguan barakallahu fikum atau ucapan-ucapan siapapun, di saat dia benar-benar berada di atas jalan Allah jalla wa ala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk tidak peduli ini harus belajar. Terkadang kan sering ucapan masuk, kemudian kita simpan. Setelah itu kita simpan, tidak kuat, meledak. Ini jangan sampai. Kita harus barakallahu fikum belajar untuk menjadi orang yang tidak mempedulikan ucapan-ucapan yang ya menyakitkan hidup kita, yang mengganggu perjalanan kita di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jikalau kita sudah yakin berada di atas jalan yang lurus, mengucapkan kalimat al-haq, membimbing kepada yang benar, maka jangan pedulikan apapun yang diucapkan oleh manusia. Barakallahu fiik. Ketika lebih di saat kita terjun ke medan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Wa udhakiru nafsi min hadal majlis al-azim. Yakni agar kita terus saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Saya mengingatkan hal ini di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah jalla wa ala menjadi utusannya, yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, waj'alli waziran min ahli, jadikanlah buatku ya Allah, jadikanlah buatku seorang teman yang akan membela, yang akan membantu. menunjukkan keberadaan teman dalam perjalanan hidup ini sangat berharga, barakallahu fikum. Sangat berharga, rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat Allah Jalla wa Ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam mengajari kita hidup bermasyarakat, mengajari kita hidup di tengah-tengah manusia, Nabi berpesan dengan pesan yang sangat singkat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kalimat ini mungkin sangat gampang kita ucapkan, tapi di saat kita mulai mempraktikkannya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berat pada diri kita. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, awal akhlak al-hasan, awal yang engkau harus miliki dari akhlak yang baik ketika hidup bermasyarakat, satu, engkau tidak pernah ingin mengganggu dan menyakiti orang lain. Antakufa adhiyatak, engkau berupaya tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Menahan diri, menahan ucapan, menahan tangan ini untuk menggoreskan kalimat yang akan menyakiti, ucapan yang akan mengundang pesakit, yang akan menjadikan sakit hati, perasaan tersentuh, barakallahu fikum. Ini harus dijaga. Awal akhlak terhadap manusia, kita tahan gangguan kita terhadap mereka, barakallahu fikum. Tadi sudah saya sebutkan betapa gampang kita untuk mengatakan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Namun di saat kita ingin mempraktikkannya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berat dan mahal harganya kalau kita bisa mewujudkannya. Awal akhlak al-hasan, satu, engkau menahan diri dari menyakiti orang lain dengan apapun, bahasa apapun, barakallahu fikum, gerak-gerik bagaimanapun, jangan. Kedua, kata beliau, anta tahammal, engkau harus punya kemampuan untuk memikul gangguan orang dalam hidup engkau. Berat memang untuk menjadi orang yang sabar memikul orang lain menyakiti kita, apalagi yang menyakiti kita itu adalah orang yang kita bantu, banyak kita tolong, kita berbuat baik padanya, lalu kemudian dia menyakiti kita. Akhlak pertama yang engkau harus miliki ketika hidup bergaul antara sesama, engkau punya kemampuan untuk memikul, barakallahu fikum, kekurangan orang lain. Berat segenap saudaraku kaum muslimi. Yang terakhir, anta'fua, anda gampang, mudah untuk memberikan maaf. Engkau gampang dan mudah untuk memberikan maaf, barakallahu fikum. Ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini awal akhlak hasan di saat bergaul antara sesama. Sekali lagi, ringan, tetapi ketika dalam praktik menjadi sesuatu yang berat. Oleh karena itu, kita manfaatkan majelis ilmu, membaca karya-karya para ulama untuk menjadi modal kita bisa hidup dengan cara yang baik dan akhlak yang bagus antara sesama. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat ilmu yang telah kita pelajari untuk kita bisa mengerti betapa indahnya hidup ini kalau semuanya membarenginya dengan akhlak yang baik. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak menjadi orang yang tersinggungan, gampang memberikan maaf kepada orang. Ini sesuatu sekali lagi praktiknya di dalam hidup sangat berat. Maka siapapun dia, anggap dia adalah saudara kita. Dia tidak pernah menginginkan kejelekan pada diri engkau. Sebagaimana dia datang ke lingkungan ini dengan memboyong anaknya, memboyong istrinya untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adalah saudara engkau. Dia adalah saudara engkau. Barakallahu fikum. Dan dirimu adalah saudaranya. Yang dia senangi, yang engkau sukai. Yang dia benci, yang engkau benci pula. Barakallahu fikum. Semoga dengan terus kita belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mampu menjadi orang yang terbaik buat diri kita dan menjadi orang yang terbaik buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.